Mitra bisnis dalam serial tulisan di situs koran internet, Kwikyanggi telah memberikan sinyal-sinyal makin terperosoknya bangsa Indonesia ke dalam lembah keterpurukan di segala bidang. Menurut Kwikyanggi, faktor terbesar yang mengakibatkan itu terjadi adalah dilakukannya perubahan konstitusi tanpa persiapan serta pemikiran yang matang. Untuk itu, Kwikyanggi menyarankan agar presiden terpilih pada pemilu nanti berani melakukan perubahan dengan kembali pada Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamandemen. Selain itu, beberapa kebijakan seperti aturan otonomi daerah juga harus dikaji kembali agar tidak merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwikyanggi. Pak Kwik, apa benar otonomi daerah punya potensi untuk merusak kesatuan dan persatuan bangsa? Nah, kita lihat sekarang persatuan-kesatuan dengan diterapkannya otonomi. Ya, karena zaman reformasi katanya, wah, begitu memasuki reformnya, ya memang betul. Apakah betul bahwa daerah itu diterlantar? Betul, semuanya betul. Akan tetapi kalau kebablasannya sampai seperti ini, kita kan sekarang menyaksikan bahwa dalam bidang persatuan-kesatuan sudah mulai berantakan. Terus kemudian dikit-dikit ngancam. Sekarang daerah-daerah dikit-dikit ngancam. Kalau tidak begini, apa kita harus menyatakan merdeka dulu seperti GAM? Jadi rapuh sekali persatuan dan kesatuan kita, sangat rapuh. Apalagi ideologi sudah mengatakan sekarang ini kan, mengatakan bahwa apa-apa asing nggak apa-apa kok. Jadi persatuan dan kesatuan yang didasarkan atas, tidak atas kekuatan sendiri, tetapi atas asing, itu selalu kan sifatnya luntur. Lantas mengapa bisa begitu Pak Kwik? Ya, sekarang ini dianggap normal yang mengatakan bangsa Indonesia itu korup. Dan bangsa Indonesia tidak mampu manajemen, bangsa Indonesia tidak menguasai teknologi, tidak punya modal. Oleh karena itu, sumber daya alam dan lain-lain serahkan sajalah kepada asing. Kita minta royaltinya. Walaupun itu tidak mungkin, lebih besar dari kalau digarap sendiri. Akan tetapi yang dijadikan argumen untuk menyerahkan asing, itu kita ini goblok gitu loh. Tapi Pak Kwik, bukankah masalah seperti itu masih bisa diatasi? Nah, menurut Bapak bagaimana cara mengatasinya? Menurut pendapat saya mesti ada pencerahan. Paling tidak ada pencerahan yang masif ya. Nah, sekarang kalau dilihat, kalau dalam pencerahan ini mau dikumpulkan orang-orangnya, ya, kita mengumpulkan orang-orang yang bisa menulis, yang bisa berbicara, yang bisa meyakinkan, itu masih mungkin, itu bisa. Tetapi kalau kita sudah mempunyai orang-orang seperti itu, media massanya siapa yang mau menyuarakan, yang mau menjadi corongnya? Terutama media massa yang minat membacanya, kalau koran yang oplahnya sudah besar, apa mau? Dari situ sudah kelihatan lagi adanya suatu gejala yang tidak memungkinkan adanya perbaikan yang Anda pikirkan. Demikian Kwikyanggi, saya Dinda Natasha.